Mitra Bisnis, Tempo menulis, KPK menetapkan pengusaha Harta Timur Daya sebagai tersangka pemberi suap Bupati Buol, Sulawesi Tengah, terkait pengurusan izin hak guna usaha perkebunan miliknya. Pihak Hartati mengaku diperas oleh Bupati Buol. Kejadian seperti ini menjadi dilematis bagi pengusaha yang jika tidak melayani pemerasan, usaha bisa tidak jalan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, Poltak Sitanggang. Pak Poltak, apa komentar Anda soal ini? Kalau saya melihat, ini sebenarnya potret birokrasi kita yang ada saat ini. Dimulai dari, baik itu dari mulai lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga eksekutif, yudikatif ya. Kita nggak tutup mata banyak terjadi hal seperti ini. Di satu sisi kita pengusaha ini kan pada saat kita sudah melakukan investasi, kita membutuhkan perizinan-perizinan yang lain, kita berada pada posisi yang serba salah ya. Bahkan ada pernah saya berhubungan dengan seorang pejabat memandang bahwa dunia usaha itu adalah dunia yang berhamburan uang. Padahal itu kan dunia investasi kan. Di mana uang itu juga ada kewajiban kita untuk mengembalikan kita. Yang pertama untuk kita kembalikan kepada lembaga keuangan pendukung kita. Baru kemudian untuk itu ada hak karyawan gitu kan. Nah perspektif yang berbeda inilah yang membuat pejabat aparat mungkin yang duduk di posisi birokrasi itu kurang memahami. Sehingga terjadi hal-hal seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya, sebenarnya dulu kita sudah sangat bagus. Kalau dilakukan, jadi sebelum seorang menudukin posisi pejabat tinggi negara misalnya, mereka harusnya diberikan pemahaman tentang apa itu investasi. Kalau pemahaman itu sudah terjadi, sistemnya yang harus diperbaiki sebenarnya. Apakah sistem komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sudah terjalin dengan baik? Apakah benar pemerintah pusat sudah melakukan pembinaan terhadap sistem birokrasi kepada pemerintah daerah? Apakah sudah benar pengawasan pemerintah pusat sudah melakukan pengawasan yang baik dan benar terhadap pemerintah daerah? Apalagi seperti sekarang misalnya, di mana kepala-kepala daerah dimulai dari kabupaten, wali kota, itu dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Apakah benar kandidat-kandidat ini sudah mumpuni, sudah mengerti apa itu posisi pejabat publik yang akan dia sandang kelak? Apakah sudah benar mereka dilatih dan dididik untuk siap menduduki posisi itu sebelum mereka bertarung? Kan itu yang tidak yang dilakukan selama ini. Jadi kalaupun kita mengganti sistem apapun, kalau mau kita melakukan lagi seperti dulu, kalau memang sistem pelatihannya tidak digalakkan, sistem pengawasannya tidak ditingkatkan, sistem komunikasi publiknya tidak ditingkatkan, komunikasi pemerintah daerah, pemerintah pusat, mau otonomi daerah atau apapun, itu tidak akan pernah berjalan dan ini akan terus terjadi. Ada nggak willingness kita untuk memberantas hal seperti ini? Begitu kan? Yang terjadi kan seolah-olah. Ini kan, ini deh, saya suka mengucapkan ini, kesalahan umum itu sudah jadi nilai kebenaran. Apa yang saya maksud dengan kesalahan umum? Jadi mau meminta, katakanlah bahwa pengusaha harus memberikan sesuatu kepada pejabat publik, itu sudah menjadi suatu kebenaran gitu loh. Padahal kan itu tidak boleh. Tapi kalau tidak dilakukan, semuanya tidak akan berjalan sesuai dengan yang sudah seharusnya kan. Kan serba salah. Kita di dunia usaha ini kan buah simalakama di satu sisi. Apalagi investasi yang sudah berjalan. Katakanlah kalau kita mau invest misalnya, baru mau merencanakan. Kalau terjadi hal seperti itu kita tinggalkan, kita tidak mengalami kerugian apapun. Kalau investasinya sudah berjalan dan kita untuk mengurus izin lanjutan mengalami hal seperti itu, kan nggak mungkin kita tinggalkan pakai apa kita mengembalikan investasi awal, initial investment yang sudah kita jalankan gitu kan. Nah, itu posisinya deh. Lalu, kalau dari sisi pengusaha, solusi seperti apa yang diharapkan agar kasus-kasus serupa tidak terulang, Pak? Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kan? Semoga dimengerti deh maksud saya. Seharusnya itu ditunjukkan dari pemerintah pusat, memberikan contoh. Kalau tidak ditunjukkan dari atas dan ke bawah, yang di bawah meniru ya berkali lipat dari apa yang dilakukan perilaku yang di atas, kan? Ini kan semuanya sistem. Ya, saya kira itu. Ini sekarang coba lihat. Masuk penjara itu suatu kebanggaan. Diekspos di publik itu jadi suatu kebanggaan walaupun sebagai tersangka kan. Masih bisa senyum-senyum. Kenapa penjara sendiri bisa disulap dengan, bisa dibeli dengan uang, bisa jadi seperti hotel gitu. Jadi untuk mendapatkan efek jeranya itu tidak terbentuk gitu loh deh. Jadi ini kan suatu sistem yang memang sudah benang kusut yang kalau kita urai itu membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama. Demikian Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, Poltak Sitanggang. Saya Wendy Lim.